remaja Tapen Community yang kita sebut itu aja. Ya Mas ya. Yuk sayang lagunya Bojonggala sih. Bojonggala. Kita bermain bersama Romansa. Yes. Aku Sebelumnya saya ucapkan selamat bertugas dulu Bapak-bapak keamanan dari Polsek Wonosalam. Kebetulan dipimpin langsung sama beliau Bapak Kapolsek Pak J. Terima kasih Bapak AKP Nurmiti.